termuka sih bagai dalam mimpi yang datang mengganggu tidurku. Sepintas bayangmu tiada. Kau yang pertama membuka hatiku, kau buatku merasakan indahnya jatuh cinta. Bagai dalam mimpi.